Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Benteng Peradaban. Di belakang saya, Masjid Quba di Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW sebagai cikal bakal benteng peradaban yang hendak dibangunnya. Tapi ada saja orang munafik yang hendak menghancurkan pondasi peradaban yang tengah dibangun. Mereka membangun masjid dirar, masjid yang membahayakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Dengan tiga virus mereka mendirikan masjid untuk menghancurkan pondasi peradaban. Pertama, kufran. Mereka hendak menghancurkan dengan kekafiran lewat masjid. Yang kedua, wa tafriqan bainal mu'minin. Memecah belah kekuatan umat Islam dari kalangan orang beriman saat itu. Ketiga, menanti kedatangan orang-orang yang sudah lama membenci Allah dan Rasulnya untuk menjadi penguat acara mereka, agenda mereka yang hendak menghancurkan peradaban Islam saat itu. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah sama kualitas orang yang membangun peradaban, orang yang membangun masjid dasarnya takwa dan mencari ridho Allah? Inilah dua pondasi peradaban seperti dua pondasi masjid Quba, takwa dan ridho. Apakah ini lebih baik dibanding mereka yang membangun peradabannya di atas tepian jurang yang rapuh, yang membawa mereka terjerumus ke dalam neraka jahanam? Sama sekali tidak. Dua benteng peradaban. Kalau kita ingin bangun setelah adanya ilmu, ibadah dan akhlak adalah takwa dan mencari ridho Allah. Bulan Ramadan menjadi momentum yang luar biasa bagi kita untuk mengokohkan benteng peradaban kita yang dua tadi, takwa dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Upaya-upaya munafikun lewat masjid untuk menghancurkan pondasi peradaban terus berjalan, tapi di Ramadan ini la'allakum tattaqun. Kita dikuatkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW melatih diri untuk menjadi orang yang memiliki kekuatan, kekuatan pondasi peradaban. Menuju kekuatan dan kegemilangan Indonesia dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama, takwa dalam segala aspek kehidupan. Demi mendapatkan ridho Allah dalam menghalau setiap virus. Yang pertama adalah virus kekufuran. Mereka masukkan lewat masjid-masjid. Sampai sekarang, atas nama agama, ada orang-orang yang disusupkan atas nama agama untuk memecah belah kekuatan umat Islam. Dengan berbagai macam cara mereka tidak pernah berhenti. Tapi percayalah, selama kita hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun, selama kita hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, umat Islam akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai kekuatannya dan mengokohkan benteng peradaban kita insyaallah. Dan yang ketiga, wa irsadan liman haraballahu wa rasulah. Kalau mereka tidak bisa menyerang sendirian, mereka akan mengambil teman-teman mereka. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulah. Tapi enggak usah khawatir. Sebaik-baik penolong kita adalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan dua benteng peradaban tadi. Takwa. Takwa. Takwa Allah. tapi harus dengan haqqatu qati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa sampai mati dan sampai mati bersama Islam. Kalau itu yang ada dalam diri kita, insya Allah kuat. Yang kedua adalah ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau puncak obsesi adalah ridha Allah dan puncak ketakutan adalah murkanya Allah, kita akan kuat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hanya satu puncak harapan kami, ridhamu. Ridhamu. Ridhamu saja ya Allah. Juga cuma satu yang paling kami khawatirkan dalam kehidupan kami. Yang satu ini sangat mencemaskan kami. Murkamu. Murkamu. Kami sangat takut murkamu ya Allah. Anugerahkan kekuatan kepada kami untuk meridhoi setiap takdir-takdirmu. Anugerahkan kekuatan di dalam diri kami untuk takut hanya kepadamu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.